Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wajallaha wa abtala bibarohinil haq subahal batil. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh husadikul wadil amil. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhama rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazu faddin 'ala nasi walakinna aktsarahum la yasykuruna. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittatun yatkulu naro bisitatin, al umaro'u bil ju'uri, wal arabu bitasubi, wa ahlu rustaqi bil jahli, wa dahakinu bil kibri, wa tujaru'u bil hiyanati, wal ulama'u bil hasad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, panitia masjid, dewan kemakmuran masjid Ad-Dua Kota Bandar Lampung, imam rawatib, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan badan sosial kemanusiaan yang hadir bersama dengan kita, saudara-saudara kita dari Yayasan One Care, saudara-saudara kita yang dari Front Pembela Islam Kota Bandar Lampung, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam hari ini alhamdulillahi rabbil alamin, kita semua masih dalam keadaan sehat dan bernapas. Walaupun mungkin tak ada di antara kita yang datang dalam keadaan sakit, alhamdulillah masih bernapas. Datang dalam keadaan diterpah dengan berbagai macam ujian dan cobaan hidup, datang dalam keadaan miskin dan papa, alhamdulillah masih dalam keadaan hidup dan bernapas. Inilah yang patut kita syukuri. Allah masih memberikan kepada kita semua usia, umur. Untuk apa usia yang diberikan oleh Allah? La tasalu qaul ghafilun, ulama yang lalai. Saya sering katakan lebih baik mantan bajingan jadi kiai, mantan bajingan jadi ustaz, mantan preman jadi ustaz, mantan kafir jadi ustaz, dari mantan kiai. Bagus itu, Pak. Ces kita kalau begitu, sama kita. Satu jalur kita, Prabowo. Takbir. Alhamdulillah, ya tidak takbir, cebong. Ini dakwah toleransi katanya. Tuh ada tuh. Teksnya ada tuh. Dakwah toleransi. Enggak usah toleransi kebablasan. Toleransi apa? Nabi diperintahkan oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannam wa bisal masir. Kata Allah diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, berjihadlah, berperanglah melawan orang-orang kafir dan munafik. Waqlus alaihim, dan bersikap keras terhadap mereka. Rasulullah diperintahkan. Kalau Rasul diperintahkan, berarti kita juga harus seperti itu. Ente kalau mau keras kepada kafir dan munafik, jangan keras kepada saudara muslim. Gereja kau jaga. Kata Hitler, Hitler Jerman, Hitler, orang munafik itu seperti lalat di atas feses, seperti lalat di atas tai. Ada tumpukan tai, begitu dakwah sekarang. Gak usah pakai sopan santun, omong kosong semua. Sebetulnya saya juga orang yang dilatih memang dari Sulawesi kan, tugas lama di Irian, jadi kurang paham bahasa Indonesia. Saya tidak ngerti bahasa santun. Bahasa santun tanyakan kepada orang di parlemen. Mereka juga rusak sama rusak dengan kita. Kalau mau rusak, rusak sekaligus. Kalau mau rekonstruksi, rekonstruksi sekalian. Kalau mau apa, renovasi bangunan, maka perlu untuk dirobohkan kembali. Tahu Hitler katakan apa? Orang munafik seperti lalat di atas kotoran. Dia berputar-putar di atas kotoran, di atas feses. Yang dia konsumsi adalah tai. Nah itu. Jadi apa orang munafik cari? Saya sering katakan kalau berhadapan dengan kafir enggak bahaya. Enggak bahaya. Saya berkasir yang masuk Islam. Coba buka rentetan sejarah, catatan historik tentang perjalanan, pertempuran, pertarungan antara kafir dan mukmin. Baik dalam pertarungan fisik maupun dalam pertarungan perdebatan sains, orang-orang kafir tidak pernah menang melawan Islam. Walaupun dalam fakta mereka lebih banyak daripada mukmin, tapi mereka selalu kalah. Kafir langsung berpikir, bagaimana supaya Muslim Islam ini rata, supaya Islam ini lenyap, supaya Islam tinggal nama. Gampang, kita pakai orang Islam untuk menghancurkan. Nah, golongan ini yang dikatakan oleh Allah, mereka bukan orang kafir. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin. Kufar, kafir. Tapi wal munafikin dan munafik, insya Allah mereka inilah orang-orang yang mengaku Islam padahal munafik terhadap Islam. Mengaku beragama Islam, azan dilarang, LGBT didukung, gereja dijaga, dapat nasi bungkus, pemberian kafir, isinya tai. Saya sudah lama saya enggak makan tai. Setelah masuk Islam saya sudah enggak makan tai. Sudah lama saya tinggalkan. Meninggalkan dunia menuju pada panggilan akhirat. Jangan dibalik. Perut kita ini cuma kecil. Satu piring yang kita makan gak bisa menampung sampai satu karung. Kenyang sudah kita. Cukup. Bahkan di dalam Islam diatur, makan berhenti sebelum kenyang. Semua zat yang masuk di dalam tubuh kita ini bersih. Halal. Thayyiban. Halal dan baik. Dari situ kita berangkat. Dari situ kita melihat bahwa ternyata memang Islam ini dalam kepungan kafirin wal munafikin. Oh, kalau ada ustaz yang enggak mau berdakwah begitu, kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Cari aman. Jangan jadi ustaz. Jangan jadi ustaz, lebih mundur. Saya aja dari kafir sadar betul. Masa gajah di pelupuk mata bisa? Semut di pelupuk semut di seberang sungai bisa kita lihat. Gajah di pelupuk mata kita tidak tahu. Itu namanya pura-pura tidak. Cari aman katanya. Saya Haikal Hasan, Gus Nur, Habib Rizik, Habib Bahar Smith, dan masih banyak lagi teman-teman yang di lapangan. Kami tidak saling kontak, kami tidak saling telpon, tetapi mengapa materi dakwah kami sama? Karena kami malu kepada Allah dan Rasul. Bukan dukung Prabowo, ini tersebar di mana-mana. Kita lapor tuh Ustaz Yahya itu. Lapor saja. Ente pakai pasal, ayat, angka, nomor-nomor, hukum buatan, omong kosong otak manusia. Saya pakai hukum, nomor-nomor, angka, hukum-hukum. Oh, silakan. Tuh narkoba di luar sana masih banyak, ente tidak tangkap. Jeremy Teti yang di luar sana, ente tidak tangkap. Yang bikin hancur Palu dan Donggala, Jeremy Teti kan? Mudah-mudahan di Lampung gak ada begitu LGBT ya. Lesbian, apa? Lesbian, gay, bisex, and transgender, LGBT. Nanti kita kasih kebebasan. Nah, ini Menteri Agama. Menteri Agama. Menteri Agama Islam atau bukan? Ajan dilarang. LGBT didukung. Innalillahi. Saya orang Manado. Manado itu suku asli Manado, latar belakang budaya silsilah orang Manado, enggak ada satupun Manado itu beragama Islam. Tapi orang Manado tidak pernah melarang orang ajan. Satu kali dalam sejarah Manado tidak pernah ribut masalah agama. Manado tidak pernah terjadi pertumpahan darah karena perang agama. Di Indonesia ini bukan perang agama. Di Poso, di Ambon yang dulu ribut bukan perang agama. Tapi Kristen dan Islam dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Bukan perang agama. Sama di Manado juga begitu. Mayoritas kafir tidak pernah melarang orang Islam azan. Nah, saya kaget begitu masuk Islam. Yang larang azan pejabat negara. Orang Islam lagi. Ini golongan apa? Golongan apa? Bukan kafir. Mun, bukan mos, bukan mos, bukan kap. Mun. Jangan jelas, jangan jelas. Kalau jelas, kena delik. Siapa yang saya hina? Pendakwah dilarang menghina. Rubah kata dakwah. Kalau begitu rubah kata dakwah. Apa? Rubah kata dakwah. Rubah menjadi penataran. Dulu saya waktu SMA itu ada penataran P4. Ada dulu kan? Ada. Nah, jadi kata dakwah itu dirubah jadi penataran. Penataran di masjid. Ah, begitu. Rubah. Artinya tuding. Berarti ada yang mendakan status ulama. Padahal ulama itu lebih mulia daripada pejabat negara. Saya nonton ada kirim, ada kirim saya di WhatsApp sini. Ada jemaah yang kirim sama saya, Ustaz coba Ustaz lihat. Ada ulama sampai mau patah tulang belakangnya ini. Dia cium tangan penguasa. Ulama yang sebenarnya penguasa yang cium tangan ulama, ulama cium tangan penguasa. Innalillahi. Ulama cium tangan penguasa, hampir patah tulang punggungnya, bungkuk begitu. Lalu dikirim lagi foto yang lain, penguasa cium tangan pengusaha Cina, kafir dia ciumi. Mau jadi apa negara kita ini, nggak punya wibawa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sudah kita ini. Ulama cium tangan penguasa, penguasa cium tangan pengusaha. Gak punya wibawa sama sekali. Saya dari kafir masuk Islam. Saya jaga betul wibawa seorang pendakwah. Saya jaga betul marwah, hakikat dan martabat. Ustaz, tukang tipu yang muncul di TV sampaikan satu ayat, sorbannya melintang di atas kepala Ustaz. Kalau saya memang sudah Ustaz besar. Cuman keustazan saya dulu membimbing mereka ke neraka. Itu bedanya. Ini kafir-kafir Kristen saya tipu semua di dalam gereja. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Firman saya dan teman-teman yang buat. Innalillahi. Nah sekarang masuk Islam, apakah status saya sebagai ustaz di kafir hilang? Tidak. Tidak. Makkah dan Madinah orang dipanggil al-mukarram wal-mukhtaram, orang dipanggil ustaz sudah bergelar S3. Doktor ke atas baru dipanggil ustaz. Kita di Indonesia asal sudah muncul di TV sebut satu ayat ustaz. Ustaz Guntur Budi ustaz baru. Ustaz Gatot Beraja Musti. Pensiun Beraja Musti muncul lagi Lia Edan. Pensiun di Aidan muncul lagi Ahmad ngaku sebagai nabi. Yang terakhir yang di Surabaya tuh Paku Besar, sekali sihir semua mata uang keluar dari tulang punggung. Kanjeng Dimas taat setan. Ada juga peminatnya, ada pengikutnya. Memang orang Indonesia ini, orang mukmin di Indonesia ini paling gampang ditipu. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saya masuk Islam tidak mau begitu. Kalau saya mau begitu, saya munafik masuk Islam. Saya kumpul dengan cebong-cebong. Tapi saya takut sama Allah. Tidak ada harta yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia kecuali hidayah. Satu keluarga, saya, istri dan 3 orang anak, kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah katakan, mari Yahya, ini Islam, ini jalan keselamatan dunia hatta akhirat. Dunia dan akhirat selamat satu keluarga. Dapat ibu bapak begitu lahir diazanin Islam. Saya begitu lahir bukan langsung Islam. Di hadapan jemaat Kristus, kami baptis engkau, Yahya, Yopi, Waloni, dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Udah lupa. Roh Kudus. Baptis dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lupa lagi, Roh Kudus. Kalau di luar masjid lancar sudah, tapi kalau di dalam masjid begini nyebutnya salah-salah. Ya, lahir dalam keadaan kafir, malang melintang dalam keadaan kafir. Jangan bilang kafir Ustaz, orang Kristen juga beriman. Lalu bagaimana dengan Al-Maidah? Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun Maryamah. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada ustaz yang ceramah, oh iya, Kristen dan Islam itu sama. Yesus itu adalah Isa, Isa adalah Jesus. Makanya kami perintahkan anggota kami jaga gereja. Bendera kau bakar, bendera tauhid kau bakar. Di mana otakmu sebagai Muslim? Awas jamaah, perhatikan baik-baik. Ini sudah permainan high class political. Ini permainan politik kelas tinggi. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Membunuh ular, jangan ditebas ekornya. Membunuh ular, jangan ditebas badannya. Membunuh ular, tebas kepalanya. Lawan sudah mulai kalah, macam-macam yang dia ciptakan. Amin ya Robbal. Bersatu kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini barang ini agak menggoda. Minum dulu. Anak serap gahwa. Bismillah. Ini baret merah dari mana Pak? Grup 3 ya? Kokoka Muhammadiyah. Jangan bakar bendera tauhid ya. Tes. Wah, loreng darah mengalir ini, Kopassus ini. Coba saya lihat mukanya dulu. Wah, ini jujur ini. Insyaallah. Insyaallah. Bela NKRI. Amin. Katanya kita anti Pancasila. Kita yang berkumpul begini, kata orang munafik. It's yakulul munafikuna. It's yakulul munafikuna wallazina hum fi qulubihim maradun goro. Haulai dinuhum. Kata orang munafik dan orang yang berakit hati, kita yang berkumpul begini, haulai dinuhum. Kita ini katanya orang yang berdakwah tegak lurus di atas pengakuan hadis dan Quran. Katanya kita ini tertipu dengan Islam. Anti Pancasila, radikal, anti NKRI, anti undang-undang, empat pilar kebangsaan. Jangan dibalik PKI. Jadi kita ini dituduh radikal, anti Pancasila. Justru kita mempertahankan NKRI karena benteng terkuat untuk menegakkan NKRI adalah kaum mukmin. Saya contohnya, bapak saya perwira seksi 1, Korem 131 Santiago. Bapak saya pensiunan Angkatan Darat. Sudah dilatih kami dari kecil. Diajarkan kami dari kecil, cinta kepada tanah. Indonesia harga mati. Jangan dibalik-balik PKI. Ente pura-pura tuduh kami anti Pancasila padahal ente. Ente pura-pura tuduh kita anti NKRI padahal ente. Ente kalau mau cinta kepada NKRI, tuh OPM masih berkeliaran di hutan Papua. Ente ke sana. Kalau enggak disikat malaria tropika di sana. Saya 16 tahun di Papua. Tugas di Papua. Bukan OPM yang kau hadapi di sana, malaria, tresiana, malaria tropika. Cinta NKRI bukan, lebih tepatnya bukan cinta NKRI, cari muka kepada kafir. Suka jilat pantat kafir. Saya dengar berita barusan ini, katanya banyak orang kafir punya pantat lecet. Karena dijilat. Cari muka hanya kepada Subhanallah, saya ini bekas kafir, tahu persis cita-cita niat orang kafir. Konven pendeta di Leiden tahun 1994. Pada waktu itu Yohanes Paulus II masih hidup. Sekarang beliau sudah mampus, sudah di neraka karena sudah mati. Apa yang dia katakan? Open the Christ. Buka pintu bagi Kristus. Untuk tahun 2020, mereka targetkan sistem dan posisi-posisi penting dalam pemerintahan NKRI mereka akan duduki. Sekarang 2000 berapa? Terbukti atau tidak? Menteri-menteri beberapa orang kafir. Kalau antum masuk ke dalam lembaga-lembaga kementerian, semua itu di dalam. Antonius, Stephanus, Lambertus, Spiritus, Tetanus. Di Lampung juga begitu, Sohib. Saya kemarin ceramah di Riau, kaget saya. Mayoritas Muslim, kapolseknya Robertus. Dandimnya Stephanus. Posisi-posisi penting dalam sistem pemerintahan akan mereka rebut. Jadi yang mengutak-atik, yang bermain walantar do'an kal Yahudu walana sorohatta tatabia milatahu. Bagaimana supaya kita berkelahi, diadu domba kita. Ini politik kelas tinggi. Hati-hati. Kita boleh demo sebagai umat Islam, tapi tidak boleh saling bunuh-membunuh antar sesama. Seburuk-buruk saudara Muslim, mau dia Banser, mau dia Ansor, mau dia FPI, jangan pernah kita berkelahi. Takbir. Ini kan anak-anak muda, ujung-ujungnya minta maaf. Saya kemarin ada yang saranin, Ustaz minta maaf kepada tokoh-tokoh yang Ustaz bilang. Saya tidak akan minta maaf sampai masuk ke dalam liang kubur. Nyawa dan hidup saya telah dipertaruhkan di atas pengakuan Quran dan hadis. Katakan. Dan saya tidak pernah minta umat Islam bela iskariman aumat syahidan. Sejak masuk Islam saya tidak pernah minta dikawal, karena sudah siap diri ini dipertaruhkan, dikorbankan, diberikan, diwakafkan untuk syiar di jalan Allah. Minta maaf katanya. Ada tahu hadis enggak? Man da'a li zalim min bil baqa'i. Barang siapa mendoakan umur panjang kepada orang zalim, maka dia mendurhakai Allah di muka bumi. Itu yang saya bilang. Bu. Kemarin kan saya ngomong di YouTube, doakan Megawati supaya cepat mati. Itu dilapor. Ente lapor, saya lebih kencang. Tentara polisi disuruh komandannya. Ini tentara dan polisi disuruh bertempur oleh komandannya. Dia tewas di medan pertempuran. Enggak ada rasa takut. Apalagi ini komandan saya, Allah Subhanahu wa taala. Ente makhluk zalim. Enggak boleh didoakan. Saya balik, karena saya orang dulunya latar belakang background pendidikan saya filsafat. Saya balik. Boleh didoakan, tapi jangan umur panjang, cepat mati. Kalau ditanya oleh hakim, Bapak, apakah terdakwa siap? Sangat siap, hakim. Betulkah terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengatakan seorang tokoh cepat mati? Iya. Betul. Kira-kira di mana Pak Hakim fakta yurisnya? Pasal berapa, ayat berapa mendoakan orang mati? Saya harus dihukum secara pidana. Hakim pun bingung. Anak benci antum, anak benci antum jadi undang-undang. Produk mus, kap, atau mun? Mun. Kalau bukan jadi senjata pemukul. Ah, enggak suka saya sama ini. Kita bikin hate speech. Memangnya bodoh. Negara kita negara hukum. Mana ada ustad-ustad yang tidak bisa berdalih. Ustad-ustad berdalih di atas kebenaran. Bila kau lawan kebenaran itu, tolulah ma'asabah mimusibatin illa bi'idnillah kitabamu ajalah. Belum tobat-tobat ya. Lombok, Palu, itu semua hukuman Allah. Karena sudah terlalu zalim. Negara ini sudah terlalu banyak pendusta dan munafik mempermainkan agama Allah. Wasman yakulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Terlalu banyak menipu orang beriman. Ingat dulu kita Jokowi mencalonkan diri 2014. Ibu-ibu tuh yang paling hobi. Oh, gagah ini presiden, calon presiden. Pakai batik, pakai sepatu, badan kurus, masuk gorong-gorong. Nah, ini cocok. Ada dalilnya enggak, Ustaz? Ada dalilnya. Apa? Wa ahlur rustaqi bil jahli. Pakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kampung karena kebodohan. Wa ahlur rustaqi bil jahli. Tapi 2019 ini kayaknya sudah enggak mempan itu. Udah enggak mempan, udah tahu orang. Ini permainan catur pembukaan Anatoli Karpov. Saya sering main catur sama komputer. Kalau nunggu jadwal, saya main catur dengan komputer. Benar, Pak. Bapak nanti hotel, saya lihat, siapkan komputer. Saya bermain level 10. Kalah Anatoli Karpov. Ini kan baru pembukaan catur. Percaturan politik. Semua penceramah di dunia ini paham realitas politik. Tapi tergantung inamal akmalubin. Dia mau kecebur ke dalam, mau jadi Umar bin Khattab atau jadi Utsman. Tinggal dia pilih. Nah, Ustaz, ini bencana yang terjadi di Lombok dan Palu karena lempengan laut Sulawesi, innalillahi. Saya nonton ini, Ustaz, kenapa tidak jadi ahli geologi? Ah, kalau sudah jadi Ustaz, hukum yang mengemuka di dalam dakwah itu adalah hukum fair. Hukum fair. Kalau hukum vertikal, berarti hukuman bagi seorang pembawa hukum vertikal adalah hukum fair, bukan horizontal, bukan yuridis. Kita yang mengatur masyarakat, tatanan kehidupan, akhlak dan moralitas masyarakat Indonesia agar tidak melakukan perbuatan aib dan maksiat, alias tidak membantah pemerintah. Kita para ustaz di garis paling depan harusnya disyukuri. Karena ulama dan umaro itu adalah mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara. Siapa yang mau berkhianat kepada negara ini? Enggak. Bahkan saya sering bilang, orang yang lempar bom habis itu lari, teroris, itu bukan muslim, pengecut. Kalau mau bom yang begini, dengan lisan kita hajar depan-depan, jangan main belakang. Rakit bom, lempar. Hah? Habis lempar, lari. Yang lempar Abdullah, yang mati Muhammad. Makanya saya bilang kepada saudara-saudara Banser ini, ente cinta NKRI, kenapa antum kibar-kibarkan bendera merah putih, lalu antum bakar bendera tauhid, seolah-olah anti-Islam, seolah-olah anti? Jangan, antum sedang dibodoh-bodohi. Jangan terpancing kita umat Islam, jangan pernah berkelahi. Boleh kita demo. Kalaupun pelaku pembakar kita dapat, jangan kita apa-apain. Sayangi dia, rangkul dia, peluk dia. Jangan begitu lagi deh ya. Nah, kalau yang bakar itu Matius, Markus, Lukas, kubur hidup. Amin ya Robbal. Oh, jangan. Kalau mau keras dengan kafir, jangan dibalik. Biasanya kita ini cuma berani kepada Muslim, berani kepada saudara, kepada kafir kita jilat kok. Sudah, kamu berikan saja ke sini 1 M. Nanti saya goyang di lapangan. Hati-hati. Kita sedang menghadapi pemilihan presiden. Jaga keadaan ini supaya kondusif. Tapi untuk menyampaikan batil dan hak adalah urusan kami para pendakwah. Dan kami tidak pernah meminta pembelaan makhluk kecuali bergantung hanya kepada Allah, termasuk panitia masjid. Islam itu digambarkan seperti buah yang sedap, buah yang manis, buah yang enak. Ada yang hanya mengambil buah dan memakannya, ada juga yang merawat pohon daripada buah Islam itu. Jadi ada orang yang beragama Islam hanya suka merasakan manisnya Islam. Di saat Islam dalam keadaan jaya, semua mengaku Islam. Di saat Islam digoyang, hanya beberapa orang yang setia. Ini belum loh kalau Dajjal datang. Belum, ini baru biasa ini. Sudah ketakutan. Tadi siang saya ceramah, tidak ada yang nyaut, semua bingung. Takut ya? Takut. Baru Allahu Akbar, jadi berani. Baru begini aja sudah mulai pada takut. Tapi di masjid ini enggak lah. Dari awal sudah takbir semua ini. Karena saya yakin pendukung Allahu Akbar, pendukung Prabowo semua ini. Udahlah, bilang sama Pak Ma'ruf, istirahatlah Pak. Bukan, betul, kasihan Pak. Kita Muslim ini, Nabi ajarkan kita beramal pada waktu muda, men. Jangan sudah mau selesai baru ente beramal. Coba Pak Haji, minta tolong berdiri dulu Pak Haji. Mak Pak Haji saja dulu lah. Kasih contoh, jangan di Amerika terlalu jauh. Coba Pak Haji jalan ke sini. Jalan Pak Haji, jalan aja, jalan. Udah setengah mati kan? Umur berapa Pak Haji? 68. Kasihan Pak Haji, udah Pak Haji, duduk aja. Coba lihat dari jalan aja beliau sudah susah, kasihan. Kalau sudah 68 begini, tanya sama beliau. Begitu tiba di pemberingan di atas ranjang, yang terpikirkan, kapan saya antri ya Allah? Betul enggak, Ji? Mau mencangkul sudah tidak bisa, mau kuliah sudah enggak bisa, mau pergi ke kebun sudah enggak bisa, mau apa itu istilah Jokowi, mau belusukan sudah setengah mati. Nah itu Pak Haji yang bilang setengah mati. Nanti kalau dilapor Pak Haji siap-siap. Bukan saya, beliau. Nah inilah. Ada enggak Ustadz dalam hadisnya? Ada. Nabi ketemu anak muda di Madinah, Rasul panggil. Mas, sebentar. Ya Rasul, ente sudah menikah? Belum. Dari mana? Dari berdagang ya Rasul. Rasul nasihati, ikhtanim khamsin qabla khamsim. Ingat, gunakanlah lima sebelum lima. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Ingatlah mudamu sebelum tua. Enggak ada Rasul katakan ingat tua sebelum, karena dari muda kita menuju tua. Maksud saya begini, kalau saya jadi beliau, jangan jadi wapres lah. Jadi langsung presiden. Mahathir Muhammad berapa umurnya? Berapa? 92. Tidak tanggung-tanggung Perdana Menteri. Beliau ngomong, kalau saya jadi Pak Ma'ruf, saya ngomong sama Jokowi dengan Prabowo. Ya artinya panggilan sayang. Jangan dipelesetan ya. Apa? Mohon maaf ya, saya mau jadi calon presiden alternatif umat Islam Indonesia. Kalian berdua akan saya lawan, insya Allah. Semua ustadz pasti mendukung Pak Ma'ruf. Tapi kalau cuma jadi wapres, aduh. Enggak, yang saya khawatirkan itu cium-cium tangan itu yang saya bahaya ini. Innalillahi. Yang kedua kata Rasulullah, sababaka qabla haramika wa ghinnaka qabla faqrik. Gunakanlah hartamu, kekayaanmu sebelum miskin. Wa faraghaka qabla suklika. Masa keleluasaanmu sebelum kesibukanmu. Wa sihataka qabla saqamik. Masa sehat sebelum sakit. Wa hayataka qabla mautika. Yang kelima, ingatlah, gunakanlah hidupmu sebelum mati. Jawaban saya ialah, terpecahnya umat Islam ini cuma satu persoalan. Ketika kuda pion melangkah di depan raja, biasanya pembukaan Anatoli Karpov itu dia maju kuda sebelah kanan. Nanti pemain catur pasti tahu itu. Ketika kuda melangkah, pihak daripada hitam sana akan meluncurkan peluncurnya untuk mengancam kuda di depan raja. Artinya begini, mari kita belajar politik sedikit. Ketika ini diancam, akan berpikir kuda tidak bisa melangkah, dia backup dengan pion. Pion ini adalah masyarakat. Hanya satu omongan manusia, ini persoalan jadi besar. Lukanya jadi bertambah parah. Kami tidak butuh suara umat Islam. Dari situ persoalannya. Apa itu bisa diprediksi secara yuridis? Enggak, itu fakta politik. Apakah kami membutuhkan suara umat Islam? Kami tidak perlu suara umat Islam. Di pihak sebelah, ahli strategi, pensiunan jenderal, baret merah, dimunculkan gerakan meluntukkan mori lawan, dihadirkan ustadz yang digadang pada waktu itu, Abdul Somad, akan jadi wapres. Yang di sebelah sana menangis siang malam. Aduh ya, bagaimana ini ustadz sejuta umat akan jadi wapresnya, habis kita ini. Ini fakta politik. Pion gak pernah salah, karena pion cuma boleh maju, dia gak bisa melangkah ke kiri kanan. Masyarakat jangan dibodoh-bodohi maksudnya. Kalau sudah bodoh, jangan ditambah bodoh. Biar masyarakat jadi cerdas. Apalagi kita umat Islam mayoritas. The mayoritas, tapi takut di tengah kompleksitas mayoritasnya dia. Kenapa kita jadi penakut begini? Karena memang sengaja dibuat takut. Nah, begitu dia melangkah ke depan, bagaimana ini bisa kalah kita? Nih, Jenderal Baret Merah, dia tahu nih posisi lawan. Sudah gampang. Kita pasang yang satu yang lebih tinggi daripada dia. Di dalam sejarah petahana, dalam setiap kontestasi politik merebut kursi nomor satu dalam institusi negara, petahana itu mempunyai tiga kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan mobilisasi publik. Yang kedua, fasilitas pemerintah. Dan yang ketiga, aparat. Tetapi satu kali dalam catatan garis sejarah, baru ada petahana yang memunculkan wakil presiden ragu-ragu. Paham? Saya bukan pengamat politik, tapi saya pemain catur sendiri saya bermain. Nggak pernah ikut kontes politik, nggak pernah ikut kontes catur, nggak pernah. Saya hanyalah manusia di pinggiran jalan yang jadi ustadz. Dari kapir diangkat derajat saya, dan sekarang fungsi saya to revive the truth, to bury the patient. Mengangkat kebenaran, menguburkan yang tidak betul. Hanya itu yang ada di pikiran saya. Jadi ketika dia muncul, gugup di sebelah. Padahal ini pancingan. Lalu dimunculkan satu orang. Udah mau hampir hitungan detik barangkali, baru muncul pengumuman. Saya waktu itu kalau gak salah di Lahat. Istri saya telepon, saya tanya siapa wakilnya Pak Prabowo? Belum Pak. Cuma Pak Jokowi wakilnya sudah ada. Siapa? Pak Ma'ruf. Pertama istri saya bilang Pak Mahfud MD kayaknya. Sampai sekarang masih ada tuh baju belum dipakai Pak Mahfud. Muncul Pak Ma'ruf sebagai cawapres. Tanyakan kembali kepada Bu Mega. Katanya enggak mau pakai orang Islam. Dari sini nih persoalan bermula. Jadi kalau beliau tidak tampil sebagai cawapres, insya Allah umat Islam ini bersatu. Ingat dulu kita, GNPF, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama Majelis Indonesia. Fatwa MUI. Tapi begitu beliau muncul, terpecah di masyarakat. Jadi bukan kami pendakwa yang berpecah belah. Memangnya kami gak bisa nyaut di depan hakim. Kami ini menyampaikan di garis lurus. Kami menyampaikan hadis dan Quran. Saya dari kapir, orang yang bertanggung jawab dengan agama ini. Kalau saya munafik masuk Islam, saya akan dukung orang-orang munafik. Iya, memang benar bahwa kita ini salah selama ini. Pulang selesai, enggak usah ceramah keras-keras. Assalamualaikum. Tadi pagi saya sudah ceramah, ini juga mau ceramah. Saya masuk Islam karena agama Islam itu benar. Muji-muji nih. Tapi nanti di sesi terakhir saya akan gelar sorban. Tolong bantu saya mualaf ini. Model-model begini saya sering katakan bukan mualaf, kualat. Kalau goblok, kalau miskin, jangan masuk Islam. Saya orang yang mempendetakan pendeta di Papua, dokumen saya. Biodata saya lengkap. Saya mempendetakan para pendeta dan saya masuk Islam bersatu bersama keluarga. Apa yang mendorong saya untuk merebut Islam ini? Apa yang mendorong saya masuk Islam? Hanya satu tujuan saya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Yang akan saya kejar adalah kebenaran Al-Quran. Berhenti saya dari kafir, saya katakan anak istri, ayo kita masuk Islam. Biasa saja gajinya digaji luar biasa oleh gereja. Saya pendeta yang mempendetakan para pendeta, datuanya, mbahnya, kafir. Tinggalkan. Masuk Islam supaya kenapa? Setiap kali ceramah dapat amplop, begitu ya? Hah? Tinggalkan gaji, tinggalkan insentif Stuttgart, dapat Islam. Begitu dapat Islam bukan senang di Jakarta, bukan. Saya sempat tinggal di Semper Barat di atas tumpukan-tumpukan sampah, rel kereta api tua. Saya bergabung dengan pemulung-pemulung sampah. Selama kurang lebih 4 bulan saya menderita bersama istri dan 3 orang anak. Padahal di gereja saya digaji. Enggak pernah saya ke masjid minta-minta, enggak pernah. Makanya saya tidak suka kalau ada orang masuk Islam dari kafir, kerjaannya ke masjid minta-minta uang, apalagi mendekati Ramadan. Bukan begitu orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam, dia begitu masuk Islam dapat memberikan perjuangan yang betul-betul bagi tegaknya Islam. Masuk Islam. Saya mualaf. Memangnya Islam ini agama pelarian? Ente masuk Islam, jangan pernah berharap Islam memberikanmu dolar. Islam tidak pernah menjanjikanmu dolar. Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Bagaimana tekniknya? Ya ayyuhallazina amanu udhulu fisilmi kafa. Masuk ke dalam Islam, perjuangkan agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu intansurullah yanzurkum wa yuqdamakum. Jadi tujuannya memperjuangkan agama Allah, bukan pilihan mau cari pemimpin Prabowo, bukan. Oh Pak Yahya ini pendukung Prabowo. Kenapa kalau saya dukung Prabowo? Prabowo pensiunan. Prabowo pensiunan tentara. Bapak saya pensiunan tentara. Mantan Angkatan Darat Kopassus. Bapak saya dulu tentara Angkatan Darat. Sama. Anak tentara dukung. Anak Hansip dukung. Anak PKI dukung. PKI. Apa urusannya demokrasi kita? Besok-besok lagi panggil ke sini kalau mau ustadz-ustadz pendukung Jokowi, Nusron Wahid. Panggil Pak Haji, cari kontak personnya. Hubungi Abu Jongos, suruh ceramah di sini. Nanti kita lihat berapa sahab yang hadir. Paling cuma 2 sahab. Di sini yang berkumpul ini pasti ada pendukung Jokowi juga, ada itu. Udahlah, menyerah sajalah, angkat tangan. Allahu Akbar. Antum tahu enggak? Setelah tercipta persoalan politik ini, Allah mulai membangun skenario. Betul? Allah bangun skenario. Skenario apa Ustaz? Begitu dicetuskan, dipublikasikan calon capres dan wapres, ribut di publik. Pak Mahfud MD diundang oleh Karni Ilyas. Tanya bagaimana? Ini bukan skenario manusia, skenario Allah.

Satu pun tidak ada donatur Muslim yang ada di Indonesia pernah bantu kami. Enggak pernah. Enggak pernah. Dan saya juga tidak berharap, karena saya lebih percaya pertolongan Allah daripada manusia. Enggak. Ini yang kami pakai untuk berdakwah kemana-mana. Jadi fitnah yang ada di internet itu bohong. Mendatangkan Ustaz Yahya itu mahal. Enggak. Enggak. Yang mendatangkan saya ini adalah One Care. Mereka mentransfer saya sejumlah uang untuk bensin di perjalanan. Karena kalau mobil saya itu enggak bisa pakai air wudu. Kalau air wudu bisa, saya pakai air wudu. Tapi enggak bisa. Ah, pompa bensin itu bukan opa saya yang punya. Sekali sandar dia isap itu. Ah,